Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqrara bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faz fawzan azima amma ba'd. Alhamdulillah jamaah sekalian kembali dipertemukan oleh Allah di subuh hari yang berbahagia ini insyaallah taala guna melanjutkan pelajaran dan kajian rutin kita dalam pembahasan kitab ringkas yang berjudul Mukhtasar Hadil Arwah, ringkasan dari kitab Hadil Arwah Ila Biladil Afrah yang kemudian diterjemahkan secara bebas dengan Tamasya ke Surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan pembacaan kitab ini kemudian bisa lebih merangsang kita, lebih memacu kita, lebih mendorong kita untuk lebih bersemangat untuk meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih semangat lagi untuk menghindarkan diri kita dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah yang dengannya kita bisa terseret ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk ke dalam pembahasan yang baru jemaah sekalian insyaallah taala, kata Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah, fi dzikri akhiri ahlil jannati dukhulan ilaiha. Wah. Ini berkisah tentang penduduk surga yang paling terakhir masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya alhamdulillah masih bisa masuk. Ya. Alhamdulillah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nih. Ya. Orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau wa fis sahihain min hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku, kata beliau, kata Abdullah ibn Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la'a'lamu akhira ahlil jannati khurujan minha. Aku itu tahu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya mengetahui penduduk neraka ya yang terakhir keluar dari neraka. Artinya apa? Ya, terakhir keluar dari neraka, terakhir pula masuk ke dalam surga. Ini nih, ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innila a'lamu akhir ahlil jannati khurujan minha. Sesungguhnya saya mengetahui orang yang paling terakhir keluar dari neraka Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya setelah disiksa, ya, kemudian dibersihkan dosa-dosanya, lalu dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penghuni neraka itu ada dua jenis, ada dua tipe. Ada di kalangan mereka dari penghuni neraka yang dimasukkan ke dalam neraka Allah, kemudian disiksa sesuai dengan kadar dosa dan kemaksiatannya, ya, kemudian mereka dikeluarkan dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dimasukkan ke dalam surga. Siapa mereka ini? Adalah orang-orang yang bermaksiat dari kalangan ahlut tauhid, ya, orang-orang yang bertauhid, kemudian mereka itu tidak menyekutukan Allah Rabbul Alamin selama hidupnya di dunia, ataukah dia tidak mati dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi terjatuh dalam dosa dan kemaksiatan. Nah, untuk mereka-mereka ini kelak pada hari kiamat, kalau diampuni oleh Allah, maka mereka pun selamat dari neraka Allah. Tapi kalau mereka disiksa oleh Allah, tentunya itu dengan keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimasukkan dulu ke dalam neraka, kemudian disiksa sesuai dengan kadar dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan, kemudian mereka pun dikeluarkan dari neraka untuk kemudian dimasukkan ke dalam surga. Inilah mereka-mereka yang dikenal dengan sebutan Jahannamiyun. Ya, Jahannamiyun yaitu orang-orang yang pernah merasakan dahsyatnya neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman satu poin jemaah sekalian yang perlu digarisbawahi, jangan kemudian kita berpikir, oh kalau begitu alhamdulillah ya, kalau kita mengenal tauhid ya gak apa-apa berbuat maksiat, kan ujung-ujungnya surga. Ya ente gak tahu gimana neraka itu, ya sehari di neraka itu berapa lama, berapa siksaannya. Jadi jangan kemudian meremehkan perkara ini. Satu sisi, walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Kenapa? Kita dikenalkan dengan dakwah tauhid ini. Itu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harus kita jaga, yang harus kita syukuri. Alhamdulillah, kita bukan termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Kita mengenal tauhid itu nikmat yang besar. Kita menggantungkan, menyandarkan semua harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beribadah hanya murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nikmat yang besar, karunia yang tidak Allah berikan kecuali kepada hamba-hamba yang dipilihnya, yang diinginkannya. Maka dijaga jemaah sekalian nikmat ini. Doa kepada Allah agar terus kita diberikan keistiqomahan, karena enggak ada jaminan untuk kita terus berada di atas keadaan yang sekarang kita berada di atasnya. Doa terus, jangan pernah lalai, jangan pernah tertipu dengan keadaannya kita sekarang ini. Doa terus, betapa butuhnya kita untuk selalu mengangkat tangannya kita berdoa, meminta kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Jangan pernah lupakan doa itu. Singkat padat, tapi Nabi saja sering mengucapkan dan membasahi lisannya. dengan doa yang satu ini. Wahai Zat, wahai Allah, Zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan, kuatkan, teguhkan hatiku di atas agamamu. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Betapa butuhnya kita jamaah sekalian. Itu yang pertama dari kalangan penduduk neraka. Jenis yang kedua adalah mereka-mereka yang dikekalkan di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Yaitu orang-orang kafir yang mereka wafat di atas kekafirannya, penentangannya terhadap Islam, dan ketidakmauan mereka untuk tunduk kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mereka-mereka yang wafat di atas kesyirikan. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang menyekutukannya. Diterangkan oleh para ulama, makna dari ayat ini bukan berarti orang-orang yang enggak pernah terjatuh dalam kesyirikan, tidak. Dia pernah terjatuh dalam kesyirikan, kemudian dia bertobat sebelum ajalnya datang, ya. Itu termasuk orang-orang yang tidak masuk dalam ayat ini. Yang diinginkan di sini adalah orang-orang yang mati, wafat, meninggal dalam keadaan masih terjatuh dalam kubangan kesyirikan. Maka hati-hati, ya, itu dosa yang tidak terampuni. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Rabbul Alamin mengampuni dosa selain kesyirikan kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Ya Subhanallah. Semoga Allah Rabbul Alamin menjaga kita semuanya dari dahsyatnya api neraka. Ya, itu tuh. Kata beliau, inni la'alamu akhir ahlil jan ahlin nari khurujan minha wa akhir ahlil jannati dukhulal jannah. Sesungguhnya aku mengetahui, ya, orang yang terakhir keluar dari neraka Allah dan terakhir masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun yakhruju minan nari habwa, yaitu seorang lelaki yang keluar dari neraka Allah dalam keadaan habwan. Apa itu? Merangkak. Subhanallah. Keluar dari neraka Allah dalam keadaan dan posisi merangkak. Fayaqul Allah Rabbul Alamin lahu, maka Allah Rabbul Alamin mengatakan kepada lelaki tersebut, lelaki yang terakhir keluar dari neraka Allah, idhab fadakhulil jannata fata'tiha fayukhayyalu ilaihi annaha mala. Maka Allah Rabbul Alamin pun mengatakan kepada lelaki yang terakhir keluar dari neraka ini, pergi kamu, pergi, kemudian masuklah ke dalam surga. Fayatiha, maka lelaki ini pun mendatangi surga Allah Subhanahu wa taala. Fayukhayyalu ilaihi annaha mala, maka terbayangkan di pikiran dia, lelaki yang terakhir keluar dari neraka ini, lelaki yang pertama kali masuk, terakhir kali masuk ke dalam surga Allah, terbayangkan kepada dia. Dia pun membayangkan, wah, ini kayaknya surga sudah penuh nih. Orang sudah masuk semua. Ya kan? Terbayangkan demikian di pikiran lelaki ini. Ya. Fayarji fayaqul ya rab wajadtuha mala. Dia pun kembali berjumpa dengan Allah. Kemudian dia mengatakan, ya Rabb, wahai Rabbku, aku telah mendatangi surga itu dan aku mendapati surga itu sudah penuh. Ya, terbayangkan demikian. Makanya dia ngomong lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya, saya sudah mendatangi surga dan saya mendapati surga itu sudah penuh, penuh. Fa yaqulu Allahu 'azza wa jalla lahu, maka Allah Subhanahu wa taala pun kembali berkata kepada hamba tersebut, idhab fadkhulil jannata, pergi kamu, pergi ke surga dan masuk kamu ke dalam surga. Fayatiha fayukhayyalu ilaihi annaha mala, kemudian dia pun pergi ke surga Allah, kemudian terbayangkan lagi olehnya, dia membayangkan, terus membayangkan, sepertinya sudah penuh nih. Oh, saya yang terakhir ya keluar dari neraka. Ya. Fayarji'u fayaqul ya rabbi wajadtuha mala. Maka dia pun kembali menghadap Allah dan mengatakan, wahai Rabbku, aku mendapati surga itu sudah penuh. Fayaqulullahu azza wa jalla, dan Allah Subhanahu wa taala kembali berkata kepada lelaki tersebut, idhab fadkhulil jannata fa innalaka mithlad dunya wa ashra amsalha, subhanallah, au innalaka ashrata amsalid dunya. Qala fa yaqul atasharu bi wa tadhhaku bi wa antal malik, subhanallah. Ya, kemudian Allah Rabbul Alamin kembali berkata kepada lelaki tersebut, kembali kamu ke dalam surga, kembali kamu dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, karena untukmu, ya, untukmu, fa innalaka mithla dunya wa asyrata amsalha, karena untuk kamu, ya, untuk kamu itu seperti luasnya dunia ini dan 10 kali lipat darinya, subhanallah. Itu orang yang terakhir, jemaah sekalian, orang yang terakhir masuk ke dalam surga Allah, diberikan surga, ya, yang luasnya seperti dunia dan dilipat gandakan lagi 10 kali oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Ya, itu yang terakhir tuh, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Fayaqul, maka laki-laki ini heran, dia pun mengatakan, atas harubi wa tathakubi, wahai Allah, apakah engkau menertawakan saya? Ya, wahai Allah, ini enggak percaya orang ini. Dia terakhir masuk ke dalam surga, terakhir keluar dari neraka Allah, kok mendapatkan kenikmatan yang begitu besar? Heran dia. Atas harubi wa tathakubi wa antal malik, apakah engkau bercandai aku, wahai Allah? Apakah engkau mentertawakan aku, wahai Allah, dalam keadaan engkau adalah Rabb semesta alam? Ucapan ini diterangkan oleh para ulama, ya. Ucapan lelaki ini diterangkan oleh para ulama, atas harubi wa tathakubi, ini keluar, ya, apakah engkau mencandai aku, wahai Allah, mentertawakan aku, wahai Allah. Ucapan ini, kata para ulama, ucapan yang keluar dari keheranan lelaki tersebut, karena enggak percaya, enggak percaya, ya, enggak percaya dia terakhir masuk ke dalam surga, tapi begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, ya, sama ini ucapan yang keluar dari ucapan lelaki ini, sama dengan seorang lelaki yang dikisahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lelaki yang sedang melakukan safar dengan membawa hewan tunggangannya yang berisikan bekal makanan dan minumannya. Kemudian karena capeknya dia, kemudian dia pun bernaung di bawah sebuah pohon, ya, diikat hewan tunggangannya tersebut, kemudian dia tidur, tertidur karena kelelahan. Ketika bangun, kagetnya minta ampun, loh, mana nih hewan tunggangannya? Nggak ada, hilang. Dalam keadaan di hewan tunggangannya tersebut ada perbekalan makanannya, minumannya, ya, sulit dibayangkan, ya, gurun pasir tuh, ya, gak ada orang-orang di situ, ya, kaget dia, yang ada di pikiran dia udah mati, udahlah, ya, bagus balik kembali, udah cari kesana kemari gak ketemu, udahlah, pasrah, bagus kembali lagi di bawah pohon itu, ya, sambil menunggu datangnya ajal kematian, udah pasrah dia. Akhirnya terlelap lagi dalam tidurnya. Pas bangun, ketemu. Datang kembali nih, hewan tunggangannya. Subhanallah. Nikmatnya tuh. Gak terbayangkan. Sudah mau mati. Ya, pikirnya udah mau mati. Tiba-tiba terbangun. Udah kembali. Hewan tunggangannya lengkap. Berisikan bekal makanan dan minumannya. Oh, luar biasa. Lebih nikmat dibandingkan apa Abu Haifah. Itu nikmat sekali. Masya Allah. Sampai-sampai dia mengatakan apa? Saking gembiranya. Sesungguhnya engkau adalah hambaku wahai Allah. Dan saya adalah Rob kamu. Saking gembiranya. Ya, saking gembiranya akhirnya gak bisa lagi menguasai ucapan yang keluar dari pikiran, dan itu terampuni dalam syariat. Ya, katanya ana rabbuk wa anta abdi. Ya, saya bersaksi bahwa engkau itu wahai Allah adalah hambaku dan aku adalah rob kamu. Itu kesalahan ucapan yang terampuni saking gembiranya yang menguasai dirinya. Sama dengan ini nih, kegembiraan yang dirasakan oleh penduduk surga yang terakhir masuk ke dalam surga Allah, sampai keluar dari ucapannya atas harubi wa tatahakubi ya Rabb wa antal malik. Apakah engkau mencandai aku wahai Allah? Apakah engkau mentertawakan aku wahai Allah? Dalam keadaan engkau adalah Rabb, raja, penguasa semesta alam ini. Qala, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhhak hatta badat nawajidhuhu. Maka Abdullah bin Abbas pun melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan kisah ini, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Subhanallah, tertawa karena menceritakan apa yang dialami lelaki tersebut. Sampai dia mengatakan tadi apa? Apakah engkau mencandai aku wahai Allah? Engkau mentertawakan aku? Ya, ketawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala fa kana yaqul dzalika adana ahlil jannati manzilatan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah penduduk surga yang paling rendah tingkatannya di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya subhanallah. Itu aja yang paling rendah mendapatkan kenikmatan yang luar biasa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah al-jannah. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dianugerahkan dan diberikan nikmat untuk merasakan surganya. Ya, ada beberapa pelajaran jamaah sekalian yang bisa kita petik dari penggalan hadis Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Yang pertama kata para ulama, al-faidatul ula, faedah dan pelajaran yang pertama yang bisa kita petik dari kejadian tersebut, ya, kata beliau, dari hadis tersebut, ya, hadithu Ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala an, dalalatun ala annal wajiba yaskutu bil ajz. Dari kejadian tersebut, kata para ulama, dari kejadian yang dipaparkan oleh Abdullah ibn Mas'ud tersebut, di dalamnya ada keterangan bahwa yang namanya kewajiban itu gugur ketika ada kelemahan, gak sanggup seseorang untuk melaksanakannya. Ya, puasa Ramadan, sakit, ya gugur kewajibannya untuk digantikan di hari yang lainnya. Ya, umroh, haji, enggak ada kemampuan dari sisi finansial, duit enggak punya, ya gugur kewajiban tersebut. Ya, dari sisi inilah ya mereka mengatakan, lihat lelaki tersebut ya diperintahkan untuk masuk ke dalam surga Allah, kemudian dia mendapati dan terbayangkan bahwa surga tersebut sudah penuh. Kan diperintahkan tuh, idhab, pergi kamu. Ya, itu kan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Katanya saya sudah pergi dan saya mendapati surga itu sudah penuh. Subhanallah. Faedah yang kedua, ya, di dalam hadis tersebut, alamun min a'lamin nubuwah wa huwa i'lamullahi azza wa jalla li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam bi akhir ahli an-nari khurujan wa akhir ahli al-jannati dukhulan. Hadis Abdullah bin Mas'ud juga ya menunjukkan tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa informasi dari Allah Rabbul Alamin kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang sosok lelaki yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak mungkin tuh Nabi bisa tahu kejadian itu kecuali wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Enggak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tahu bahwa kondisi lelaki tersebut ketika keluar dari neraka terakhir kalinya masuk ke dalam surga dalam keadaan merangkak. Enggak akan mungkin Nabi mengetahuinya, karena itu perkara ghaib, kecuali diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa jemaah sekalian kenikmatan yang dirasakan lelaki yang terakhir masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala ini, sampai-sampai dikisahkan di riwayat yang lainnya ya, ketika lelaki tersebut terselamatkan dari neraka Allah, itu ada lagi ya dalam riwayat yang lainnya, sampai-sampai dia mengatakan apa? Dia mengatakan tidak ada orang yang mendapatkan kenikmatan seperti kenikmatan yang dia rasakan. Subhanallah. Dia merasa dirinya lah yang paling besar nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya. Enggak ada orang yang lebih nikmat dibandingkan dirinya. Subhanallah. Selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kemudian faedah yang ketiga, di dalam hadis ini juga bayanu fadlillahi azza wa jalla wa si'ati ata'ihi, menerangkan kepada kita tentang keutamaan dan luasnya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tadi diterangkan bahwa sosok lelaki itu adalah orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga, tapi bersamaan dengan itu dia diberikan ya 10 kali lipat dari kenikmatan. Subhanallah. Untukmu seperti dunia ini, surga yang luasnya seperti dunia ini dan 10 kali lipat darinya. Subhanallah. Ya, subhanallah. Kemudian yang tadi kita katakan ya, atas kharubi wa tathakubi wa antal malik, ya, sampai-sampai ketika mendapatkan nikmat tersebut dia pun mengatakan, apakah engkau mencandai aku wahai Allah, apakah engkau mentertawakan aku wahai Allah, ya, sampai keluar ucapan tersebut yang menunjukkan keheranan. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, yahtamilu ayyakuna hadzal qaul sadara min hadzal rajul inda ghalabatil farah alayhi. Katanya kemungkinan ucapan yang keluar dari lelaki ini ya, apakah engkau mencandai aku dan menertawakan aku, wahai Allah, ini kan enggak pantas sebenarnya ucapan seperti ini nih untuk kita sebutkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya diarahkan oleh para ulama, kemungkinan ucapan yang keluar dari mulut lelaki tersebut itu disebabkan karena kegembiraan yang sangat yang dia rasakan. Ya, luar biasa. Ya, maka dia pun salah di dalam mengucapkan ucapan. Itu katanya seperti bagai seperti halnya orang yang salah ketika mendapatkan yang kisah tadi itu, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Saking gembiranya itu, selamat dari kematian. Wahai Allah, sesungguhnya engkau itu adalah hambaku dan aku adalah rob kamu. Ini kan ucapan kufur nih, ya. Kalau dia ngomong gitu dalam keadaan sadar, apalagi sampai dia meyakininya, maka itu kufur, tidak diragukan lagi, keluar dari Islam. Ya, tapi berhubung ini ada uzurnya, ya, dia ucapkan tersebut dalam keadaan gak sadar, karena kegembiraan yang menguasai dirinya, maka dia pun salah di dalam memberikan ungkapan. Subhanallah. Ya. Kemudian faedah yang terpenting juga dalam hadis Abdullah ibn Mas'ud ini, itsbatu sifatid dhahik lillahi azza wa jalla. Penetapan sifat tertawa Allah Subhanahu wa taala itu ditetapkan tanpa keraguan sedikit pun. Ya, adh-dhahik, tertawa. Kita sifatkan Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tertawa, yaliku bi 'azamatihi wa jalalihi min ghairi tahrifin wala taqyifin wala tamtsilin wala ta'til. Keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dibahas dalam pembahasan akidah. Ahlus Sunnah menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tertawa dengan dalil hadis ini, demikian pula hadis-hadis yang lainnya. Gamblang. Itu memang disebutkan adh-dhahik, tertawa. Tapi tertawanya Allah sesuai dengan kebesaran, kemuliaan yang dimilikinya. Pegangan dalam pembahasan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir." Itu pegangan sekaligus hantaman, bantahan terhadap dua kelompok yang menyimpang dalam permasalahan asma wa sifat, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita tetapkan, Ahlus Sunnah menetapkan bahwa Allah Rabbul Alamin tertawa sesuai dengan kemuliaan kebesarannya dan tidak serupa dengan makhluknya, na'udzubillah. Ya, dalilnya itu laisa kamitslihi syai, Allah Rabbul Alamin itu tidak ada yang semisal dengannya. Jangan misalkan. Ya, ini bantahan kepada orang-orang yang menyerupakan Allah Subhanahu dengan makhluknya, na'udzubillah. Ya. Wa huwa as-sami'ul basir, dan dialah Allah yang maha mendengar dan maha melihat. Itu kan Allah sendiri yang sebutkan. Allah sendiri yang sebutkan sifatnya bahwa Allah Rabbul Alam itu mendengar dan melihat. Lah kenapa kalian ketika ada sifat yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sebutkan, kalian tolak? Karena tidak sesuai dengan akal kalian. Enggak boleh dong. Ya. Wong ini sudah disebutkan. Al-Dhahik, ya. Allah itu apa? Tertawa. Ya. Banyak ya hadis-hadis yang menerangkan sifat tertawanya Allah Subhanahu wa taala. Allah tertawa melihat dua orang yang saling membunuh. Satunya kafir, satunya muslim. Ya. Dia bunuh laki-laki muslim ini ketika perang, mati, ya. Kemudian orang kafir yang membunuh tersebut masuk Islam, kemudian ikut jihad, kemudian wafat lagi di atas medan pertempuran. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah tertawa melihat kedua lelaki ini, subhanallah, kedua-duanya mati di atas kebaikan. Banyak. Ya, jadi enggak boleh dimisalkan ketawanya Allah itu gimana. Ya enggak usah pikirin. Ya enggak usah pikirin. Itu enggak bisa dijangkau oleh akalnya kita. Ya, buang jauh-jauh. Jangan berdalam-dalaman. Cukup diyakini, diimani. Selama ada dalilnya dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, diyakini, diimani, kemudian dibiarkan begitu saja. Tentang hakikatnya kunhu sifatihi wallahu a'lam. Itu yang harus dipahami dalam permasalahan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tentang hakikatnya, tentang bagaimananya wallahu a'lam. Yang jelas kita pahami maknanya. Tertawa ya tertawa. Tapi bagaimana sifatnya, hakikatnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amirruha kamaja'ah bila kaif, itu kaidah untuk dalil-dalil yang berkenaan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Amirruha kamaja'ah bila kaif, dibiarkan begitu saja datangnya, diimani bila kaif tanpa membagaimanakan. Enggak usah berdalam-dalaman. Ya, pikirkan gimana ya? Ya, sifat istiwanya Allah itu. Kalau Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam, apakah kosong arsy Allah ataukah enggak? Enggak usah dipikirin tuh, enggak ada manfaatnya. Yang jelas diyakini Allah itu istiwa di atas arsy, diyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam, diyakini. Untuk memikirkannya lebih jauh enggak usah tutup celah-celah. Ya. Barakallahu fik. Kemudian lanjut lagi sedikit. Wa fi sahihi Muslimin, hadis yang kedua. An Abi Dzar radhiyallahu ta'ala an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la'alamu akhir ahli al-jannati dukhul al-jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku mengetahui orang yang terakhir masuk ke dalam surga Allah, wa akhir ahli an-nari khurujan minha, dan orang yang terakhir keluar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Rajulun yu'tabihi yaumal qiyamah, yaitu lelaki yang didatangkan pada hari kiamat. Fayuqal a'ridu alaihi sigara dhunubihi, datangkan, perlihatkan, nampakkan dosa-dosa kecil yang pernah dia lakukan selama di dunia. Warfa'u anhu kibaraha, kemudian hilangkan, tutup dosa-dosa besar yang pernah dia lakukan selama di dunia. Subhanallah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Rabbul Alamin itu senantiasa memberikan kebaikan untuk para hambanya. Bagaimana Allah Rabbul Alamin dengan kasih sayangnya yang menutupi dosa-dosanya kita, jamaah sekalian. Apa kiranya seandainya Allah Rabbul Alamin menampakkan dosa-dosanya kita? Apa kiranya jika Allah Rabbul Alamin menjadikan dosa itu berbau? Maka tentu gak akan ada orang yang bisa sanggup duduk bersama kita. Disebabkan baunya badan kita, disebabkan dosa-dosa itu. Sekiranya dosa itu berbau, jemaah sekalian, berapa banyak dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari matanya kita, dari mulutnya kita, dari hatinya kita, dan dari anggota tubuh yang lainnya. La ilaha illallah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apapun musibah yang menimpa kamu, tidak lain itu karena ulah dan sebab dari perbuatan kamu sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan dialah Allah yang telah memberikan pengampunan yang banyak untuk kalian. Subhanallah. Ya, lihat lagi-lagi di akhirat kata Allah Rabbul Alamin, perlihatkan, nampakkan dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh orang tersebut, kemudian tutupi, tutupi dosa-dosa besar yang pernah dia lakukan. Fatu'radu 'alaihi sigharu dhunubihi fayuqal amilta yawma kadza wa kadza wa kadza. Kemudian dikatakan kepada hamba tersebut setelah dinampakkan di hadapannya dosa-dosa kecil yang pernah dia lakukan. Jangan pernah merasa aman, jemaah sekalian. Bisa saja kita melupakan dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan tersebut karena sudah lama kita lakukan, tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Catatan tersebut ada terus. Allah Rabbul Alamin enggak pernah lalai terhadap apa yang kita lakukan. Katanya, ya, setelah diperlihatkan, dinampakkan dosa tersebut di hadapan hamba ini, maka Allah Rabbul Alamin pun mengatakan, ya, amil tayyum kaza wa kaza, kaza wa kaza, di hari ini, engkau pernah melakukan ini dan itu. Subhanallah. Dinampakkan semuanya, ya. Wa amil tayyum kaza wa kaza wa kaza, di hari ini kamu lakukan ini dan itu, semua dinampakkan padanya. Fayakul na'am. Maka hamba ini mengatakan, iya, wahai Rabbku, iya, saya akui itu. La yastati'i ayyungkir. Maka hamba ini tidak mampu untuk mengingkarinya. Tidak mampu. Kalau di dunia sangat-sangat memungkinkan seseorang itu berkelit dari dosa pelanggaran yang dia lakukan, dia bisa ingkari, tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa. Ya. Wa huwa mushfiqun min kibadi dhunubihi an tu'rad 'alayhi. Lelaki ini pun begitu khawatir, takutnya. Wah, ini dosa-dosa kecil saya aja dinampakkan, diketahui oleh Allah. Maka dia pun khawatir, jangan-jangan sebentar lagi dosa-dosa besar saya didampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Jadi dosa itu ada dua. Ada dosa kecil, saghair, ada dosa besar, al-kabair. Perbedaannya, kalau dosa-dosa besar itu adalah dosa-dosa yang ada penyebutan ancamannya dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti ancaman neraka, ancaman mendapatkan laknat, ancaman mendapatkan kemurkaan dari Allah Rabbul Alamin, ancaman Allah tidak akan melihat hamba tersebut. Nah, itu semua kategori dosa-dosa besar. Pokoknya dosa pelanggaran yang ada ancamannya secara spesifik dengan ragam ancaman dari Allah, maka itu kategori dosa besar, al-kabair. Subhanallah. Ya, wa huwa mushfiqun min kibari dhunubihi an tu'rada 'alayhi. Maka dia pun khawatir, takut-takut dia akan dinampakkan dosa-dosa besar di hadapannya. Subhanallah. Karena dosa kecilnya sudah diperlihatkan oleh Allah. Fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada lelaki tersebut, ya, enggak dinampakkan dosa besarnya oleh Allah, bahkan dikatakan kepada dia, fa innalaka makana kulli sayyi'atin hasana. Subhanallah. Untuk kamu, dari setiap dosa-dosa yang pernah kamu lakukan itu diganti dengan kebaikan. Subhanallah. Masih mau kita bermaksiat kepada Allah? Masih mau kita lalai kepada Allah dengan beragam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, jemaah sekalian? Masih mau kita membalas kebaikan Allah, nikmat Allah, dengan kemaksiatan kepadanya? Sadar dong. Ya, mari sejenak merenung. Allah Maha mampu untuk mengangkat nikmat-nikmat-Nya itu kepada kita. Allah Maha mampu untuk dalam sekejap mengangkat seluruh nikmat yang kita rasakan, dari nikmat kesehatan, nikmat harta, istri, anak-anak, rasa aman. Allah Maha mampu. Enggak ada yang menghalangi Allah Subhanahu wa taala. kalau sudah Allah kehendaki, dicabut-cabut, enggak ada yang bisa untuk menahannya. Maka semoga ini menyadarkan kita semuanya bahwa kita itu makhluk yang lemah. Kita itu enggak berdaya, jemaah sekalian. Enggak ada yang kita miliki. Semua milik Allah. Semua milik Allah. Maka jangan pernah tertipu dengan kehidupan dunia ini. Jangan. Apalagi sampai timbul kesombongan dalam dirinya kita. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Apa yang mau kita sombongkan di hadapan makhluk? Apa? Gak ada punya kita. Semuanya itu amanah, titipan, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang mau kita sombongkan? Ya. Allah Maha Mampu. Lihat ini. Fa innalaka makana kulli sayyi'atin hasanah. Di tengah rasa takutnya dia, kekhawatirannya dia akan didampakkan lagi dosa-dosa besar setelah ditampakkan dosa kecil. Kemudian Allah mengatakan, tutupi dosa besarnya, jangan diperlihatkan. Kemudian dikatakan, untuk setiap kesalahan yang kamu lakukan akan digantikan dengan kebaikan. Subhanallah. Fayaqul rabbi qad amiltu asya la araha huna. Kemudian lagi mengatakan ini, wahai Allah, wahai Rabbku, saya itu pernah melakukan amalan dosa-dosa, kok sehingga dinampakkan sekarang ini. Heran lagi ini lagi. Ya, subhanallah. Falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajidhuhu. Maka Abu Dzar pun mengatakan, saya pun melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan hadis ini, beliau pun tertawa sampai terlihat giginya. Senyum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa? Karena lagi-lagi kejadian ini nih. Lelaki ini heran. Perasaan banyak perbuatan yang pernah saya lakukan dari dosa-dosa, kok enggak nampak ya? Kenapa? Ditutupi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Rabbul Alamin menjadikan kita semuanya dari kalangan hamba-hambanya yang senantiasa mendapatkan pengampunan dan rahmat darinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya dan menyelamatkan kita dari nerakanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafaddalu, barakallahu fikum.